ومقرأ الحديث. بارك الله فيكم. ما شاء الله حديث قصير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد, باب ليلة القدر, باب ليلة القدر. الحديث 200, حديث yang ke-200. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروا ليلة القدر, أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر, فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر, فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Hadis yang ke-200 dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka, uru lailatul qadri, diberi mimpi, dimimpikan. Apa bahasanya? Diberi mimpi atau dimimpikan. Kalau terjemahan bebasnya, bahwa mereka bermimpi tentang malam Lailatul Qadar dalam tidur mereka, fi sab'il awakhir, di 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, ara ru'yakum qad tawatta'at fi sab'il awakhir, aku melihat bahwa mimpi kalian menepati 7 hari terakhir bulan Ramadan. Faman kana minkum mutahriha, maka siapa di antara kalian yang ingin mencarinya, falyataharraha, maka hendaklah mencarinya, fis sab'il awakhir, hendaklah mencarinya di 7 hari terakhir bulan Ramadan. الحديث الواحد بعد المئتين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. دري عائشة رضي الله تعالى عنها بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا, carilah malam Lailatul Qadar di dalam ganjil, malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada catatan di sini bahwa lafaz witir, fil witri, laisat muttafaqan alaiha, bukan muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Kama yuhimu sani'al musannif, bal hiya min afradil Bukhari. Kalimat witir itu hanya ada dalam riwayat Bukhari, tidak ada dalam Muslim. Jadi tidak seperti yuhimu sani'al musannif, tidak seperti apa yang dikesankan oleh penulis Syekh Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Karena penulis menyatakan bahwa semua hadis yang dia kumpulkan adalah muttafaq alaih. Memang hadis taharrau lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir memang muttafaq alaih, kecuali lafaz witir. Itu hanya dalam Bukhari. Adapun dalam Muslim, taharrau lailatul qadr min al-ashr al-awakhir, atau taharrau lailatul qadri fi ashr al-awakhir, wahakadha fi alfaz Muslim. Baik, sekedar tahu saja, adapun secara kesahihan dan secara hujjah tidak ada perubahan apapun, karena dalam Bukhari sahih, dalam Muslim juga sahih, apalagi muttafaq alaih lebih sahih lagi. Sehingga maknanya tetap berlaku. Carilah Lailatul Qadar diwitir-witir dalam 10 hari terakhir. Al-gharib, kata-kata yang asing dalam hadis ini, pertama kalimat uru, dia adalah fi'lun madin mabni lil majhul, dari kata ru'ya. Asalnya muria, diperlihatkan dalam mimpinya. Diperlihatkan dalam mimpinya artinya dia bermimpi begitu. Sehingga arti atau makna dari hadis ini bahwa beberapa orang Allah beritahukan dalam mimpinya atau Allah tunjukkan dalam mimpinya begitu. Atau biasa terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi bermimpi bahwa malam Lailatul Qadar adalah di 7 hari terakhir. Yang kedua, kalimat Lailatul Qadar. Hiya lailatun mubarakatun min layali Ramadhan. Dia adalah malam yang diberkahi di antara malam-malam bulan Ramadhan. Sumiyat Lailatul Qadri, dinamakan Lailatul Qadr li'adhimi qadriha wa syarafiha. Dinamakan Lailatul Qadr karena besarnya qadr atau kadar malam tersebut, kedudukan malam tersebut, wa syarafiha, dan mulianya malam tersebut. Wa qila, dikatakan pula bahwa makna qadr Lailatul Qadri li'anna lit'ati fiha qadran, karena ketaatan-ketaatan di dalamnya memiliki kadar yang istimewa. Memiliki kadar yang tinggi. Tidak seperti ibadah di malam-malam lainnya. Wal maknayani mutalaziman. Dan kedua makna ini saling berkait. Tak terpisahkan. Yaitu karena malam itu malam yang mulia. Karena malam itu malam yang memiliki kedudukan tinggi. Maka ibadah di dalamnya juga dilipatkan. Dan memiliki kedudukan yang tinggi pula. Sehingga kilal ma'nayain mutalaziman. Walhamdulillah. Al-thalithah. Ayat kalimah al-thalithah. In kalimatil gharibah. Hiya al-ashr al-awakhir. Ya'ni al-layali al-ashr al-akhirah min syahri Ramadhan. 10 yang akhir kalau terjemahkan. Iya kan? Al-ashr 10. Awakhir yang terakhir. Kenapa diterjemahkan malam-malam yang 10? Nah, karena mafhum dari awal kalimatnya taharraw lailatul qadr fil witri min al-ashril awakhir. Artinya ashr adalah apa yang dimaksud dari malam-malam yang 10 di terakhir bulan Ramadhan. Dari mulai tanggal berapa? Malam tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Atau 30. Ada dua kemungkinan. Bisa sampai 29, bisa sampai 30. Tidak mungkin 31 dan tidak mungkin 28. Berbeda dengan penanggalan Masehi. Ada yang 28, ada yang 31. Tetapi penanggalan Hijriyah tidak. Hanya 29, 30. Maka kalau sampai ternyata 28 terlihat hilal bulan Syawal, apa yang dilakukan? Sebagaimana apa yang difatwakan oleh para ulama di Saudi, ketika pernah terjadi seperti itu, disuruh seluruh penduduk negerinya untuk berpuasa sehari, membayar apa yang terlewat dengan tidak sengaja. Berarti awal pertamanya keliru. Awal pertamanya keliru. Demikian pula kalau 31, tidak mungkin. Bagaimana kalau ternyata 31, Enggak mungkin. Mengapa? Karena begitu 29 30 Id besoknya. Loh, berarti besok 31 enggak ada Id besok. Karena tidak mungkin 31. Sehingga kalau ikmal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akmilu sya'bana 30 yauman, maka demikian pula Ramadan. Kalau ikmal akmilu Ramadan 30 yauman, lengkapi 30 hari kalau tidak terlihat hilal. Baik. Ar-rabi'ah, kalimat yang keempat. Lianna laha fadlan wa maziyah, karena padanya pada 10 hari terakhir ada fadilah, ada keutamaan dan ada maziyah, keistimewaan. Yang keempat, qad tawatta'at. Asluhu an yata'ur rajul bi rijlihi, asal katanya dari wata'a adalah menginjak. An yata'ur rajul bi rijlihi, seseorang menginjak dengan kakinya. Makan al-wata' min man qablahu. Apa makna tawata'? Tawata' artinya dia menginjak bekas injakan orang lain. Kamu jalan di depan, saya jalan di belakang. Saya menginjak bekas injakan kamu. Artinya apa? Ana wati'. Tawata'. Aku tepati injakanmu persis, aku injak di tempat pijakanmu. Itu dikatakan dalam bahasa Arab tawatu. Ya tawatu. Fanuqilat huna ila makna muwafaqah. Dan kemudian dinukil di sini kalimat tawatu'at dengan makna muwafaqah, mencocoki, menepati. Ru'ya rajul, aku bermimpi persis seperti mimpimu, maka akan dikatakan dengan tawata'at atau wati. Li ru'yal akhar, muwafaqatu ru'yal rajul li ru'yal akhar. Di sini maknanya mencocoki seseorang atau mimpi seseorang dengan mimpi orang lain. Baik. Fatawata'at misal tawafaqat, maka makna tawafaqat sama dengan tawafaqat lafdan wa ma'nan. Lafdan yakni satu wazan. Tawafaqa tawata'a, al wazan tafa'ala, yatafa'alu ila akhir. Wa ma'na aydan sawa'un bisawa, ay muradif. Wal ma'na al-ijmali, sedangkan maknanya secara ringkas, Lailatul Qadri Lailatun syarifatun 'azimah, fiha tadha'afa al-hasanatu wa tukaffir wa tukaffar as-sayyi'atu wa tuqaddar al-umuru. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, malam yang agung. Akan dilipatkan kebaikan-kebaikan padanya, dan juga akan dihapuskan dosa-dosa padanya. Wa tuqaddarul umur, dan hari itu juga atau malam itu juga ditakdirkan perkara-perkara. Perkara apa? Bukan karena takdir sudah ditulis sejak 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, tetapi diturunkan, disampaikan kepada para malaikatnya. Ada yang ketika lahir, Allah katakan tulislah umurnya. Tulislah rezekinya. Tulislah sanang atau bahagianya atau sengsaranya. Ada yang tahunan, yaitu malam Lailatul Qadar, disebutkan fiha yufraqul kullu amrin hakim, yufraqu kullu amrin hakim fiha, ay fi Lailatul Qadar yufraqu kullu amrin hakim, diputuskan seluruh perkara-perkara yang bijak, karena semua keputusan Allah pasti bijak, pasti hikmah. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa pada malam itu para malaikat berbicara di langit. Bukan rapat, ya, tetapi mereka membicarakan hamba-hambanya. Bagaimana fulan ibni fulan ibni fulan, disebut namanya, nama bapaknya dan nama kakeknya. Fulan tahun kemarin demikian, tahun ini akan begini. Kata yang lain lagi, bagaimana si fulan ibni fulan min bani fulan, dia tahun kemarin begini, sekarang lebih baik. Ada yang sebaliknya, tahun kemarin begini, tahun ini malah demikian. Maka dilaporkan catatan-catatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa si fulan akan begini, si fulan akan begitu. Fiha yufrakul kullu amrin hakim. Padanya diputuskan semua perkara-perkara dengan bijak. Walamma 'alima as-sahabatu radhiyallahu taala anhum fadlaha wa kabira manzilatiha ahabul ittila' ala waqtiha. Karena para sahabat mengetahui radhiyallahu taala anhum tentang keutamaan malam Lailatul Qadar ini, fadlaha, mengetahui keutamaannya, wa kabira manzilatiha, dan besarnya kedudukan malam tersebut, ahabul ittila', mereka pun ingin untuk melihat dan mengetahui kapan itu malam Lailatul Qadar. Ahabul ittila' ala waqtiha, mereka ingin melihat kapan waktunya. Walakin Allah Subhanahu wa taala bi hikmatihi wa rahmatihi bi khalqihi akhfaha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala karena hikmahnya, karena rahmatnya terhadap makhluknya, Allah tutupi dan Allah sembunyikan kapan itu malam Lailatul Qadar. Akhfaha anhum li hikmah, karena satu hikmah. Liyatula talammusuhum laha fil layali. Apa hikmahnya disembunyikan malam Lailatul Qadar? Liyatul, agar terus penerus berkepanjangan mereka mencari malam Lailatul Qadar, sehingga dari hari pertama sampai hari terakhir terus beribadah setiap malam. Mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Sehingga akan diramaikan setiap malam. Fayakthuru minal ibadati allati ta'udu 'alayha bin naf'i. Maka mereka pun akan memperbanyak ibadah di malam-malam Lailatul Qadar, allati ta'udu 'alayhi min naf', yang nanti akan kembali pada mereka sendiri manfaatnya. Manfaatnya akan kembali pada mereka sendiri, walaupun ternyata bukan malam Lailatul Qadar. Salat qiyamul lailnya buat dia pahalanya, qiraahnya juga buat dia penilaiannya, kedudukannya, tingkat surganya sesuai dengan bacaan Qur'annya. Masya Allah, kembali buat mereka. Apalagi kemudian tuwafiq Lailatul Qadar, tuwafiq Lailatul Qadar, apalagi kebetulan pas malam Lailatul Qadar, lebih dari 1,000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin. Fakana sahabatu yarawunaha fil manam. Karena semangatnya ingin tahu dan Allah menyembunyikannya, maka Allah takdirkan mereka bermimpi. Allah berikan tanda-tanda. Yarawunaha fil manam. Mereka melihat dalam mimpinya. Berarti mimpi itu barakallahu fikum ada anwa', ada macam-macam. Ada mimpi yang memang betul-betul Allah berikan satu pelajaran buat pada mereka. Ada pula mimpi yang memang bawaan dari keadaan siangnya, bawaan dari apa yang dipikirkannya. Sehingga yang bermimpi dan diberi oleh Allah mimpi yang pas tentang Lailatul Qadar adalah mereka para sahabat yang sangat berkeinginan untuk bisa tahu kapan itu malam Lailatul Qadar. Demikian pula yang mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, biasanya orang-orang yang memang rindu dengan Rasulullah SAW. Sehingga ketika ada seorang talibul ilm yang datang kepada gurunya, aku ingin mimpi bertemu Nabi. kata gurunya, tinggallah di rumahku, bermalamlah di rumahku. Semangat dia dengan rumahnya. Diajarkan berbagai macam zikir, doa dan sebagainya, ibadah qiyamul lail. Tapi sejak datang enggak dikasih air minum. Dia kehausan, meminta enggak enak. Dari mulai pagi sampai malam, sampai tidur dalam keadaan haus. Tentu bangun ditanya, bagaimana mimpi ketemu Nabi? Ya Syekh, aku mimpinya air yang mengalir segar. Tertawa dia. Tahu kenapa kamu mimpi air? Karena kau haus tidurnya dan kau rindu dengan air. Kalau engkau ingin ketemu Nabi, bisakah engkau rindu kepadanya seperti engkau rindu pada air tadi? Haus. Sehingga sampai terbawa mimpi. Mereka, para salihin, para awliyaullah yang terus beribadah kepada Allah Ta'ala, terus mengkaji hadis-hadis Nabi, membahas hadis, menyampaikan hadis, dan terus sampai rindu kepada Rasulullah SAW, maka mereka bermimpi ketemu Nabi. Kamu kehausan, mimpinya air yang segar. Dia dapat pelajaran. Dikira mau benar-benar bisa melihat Nabi, ternyata mau dikasih tahu bahwa orang yang bermimpi itu adalah orang yang benar-benar rindu. Kamu betul-betul rindu pada Nabi atau enggak? Itu kamu sendiri yang bisa menjawab, seberapa kerinduanmu kepada Rasulullah SAW. Niscaya akan terbawa dalam mimpimu. Demikian pula, demikian ketika mereka sangat inginnya untuk bisa menepati malam Lailatul Qadar. Akhirnya mereka bermimpi melihat, diberitahu oleh Allah, di 7 hari terakhir. Wattafaqat ru'yahum ala annaha fil ashr al awakhir, dan bertepatan mimpi-mimpi mereka ini dengan bahwasanya itu malam Lailatul Qadar itu adalah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawata'at fil ashr, aku melihat mimpi-mimpi kalian saling bercocokan di 10 hari terakhir. Faman kana mutaharriyan laha, maka siapa yang ingin mencarinya, falyataharraha fil ashril awakhir, maka carilah di 10 hari terakhir. Di lafaz kita 7 hari terakhir. Tetapi memang ada lafaz-lafaz lain yang menyebutkan carilah di 10 hari terakhir. Wallahu taala a'lam. خصوصا في أوتار تلك العشر فإنها أرجى, khususnya di witir-witir pada 10 hari terakhir. فإنها أرجى, karena yang di witir lebih diharapkan. Di mana malam Lailatul Qadar dari waktu 1 tahun di bulan Ramadhan. Kemungkinannya di bulan Ramadhan. Di mana kemungkinan di bulan Ramadhan 10 hari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir? Di mana di 10 hari terakhir di witir-witirnya? Di mana yang lebih mungkin dari semua witir-witir ini? 27. Mengapa demikian? Karena riwayat tentang Lailatul Qadar di Ramadan ada. Kemudian masalah 10 terakhir ada hadisnya. Dan witir-witir ada hadisnya, dan carilah 27 atau malam 27 juga ada hadisnya. Sehingga kemungkinannya semua ada kemungkinan-kemungkinan, tapi ini yang paling mungkin. Baik. Sehingga tidak bisa dipastikan apakah 27, belum tentu. Tapi kemungkinan lebih besar di sana. Tapi mungkin juga diwitir. Mungkin digenap? Mungkin. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang tanggal kalian salah hitung. Ru'yah kalian salah hitung atau tidak salah, tetapi digenapkan. Tidak terlihat hilal, tertutup dengan awan. Fa'atimu sya'bana salasina yauman. Maka lengkapi sya'ban salasina yauman. Padahal di tidak terlihat tadi, tertutup awan, itu 29 ayat 28 sudah terlihat hilal. Maka 29 itu adalah akhir dari Syaban. Sehingga 30 itu sudah Ramadan. Berarti kan akhirnya terbalik. Dihitungnya oleh orang yang menggenapkan, yang genap jadi ganjil, yang ganjil jadi genap. Sahih? Hati-hati. Maka jangan kalau ganjil rame salat tarawih, begitu genap sepi. Kamu kok yakin yang ganjil adalah ganjil, yang genap adalah genap? Kadang-kadang bisa terjadi perbedaan, salah hitung atau salah ru'yah atau ikmal menggenapkan 30 hari. Maka akhirnya akan terjadi kekeliruan, dan kemudian yang genap jadi ganjil, yang ganjil jadi genap. Maka usikum ayuhat tullab wal muslimina jami'an, aku wasiatkan wahai para pencari ilmu dan seluruh kaum muslimin agar mencari itu seluruhnya. Hendaklah semangat mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah dan qiraatul Quran, khususnya di 10 hari terakhir, khususnya di witir-witirnya, khususnya pada tanggal 27 Ramadan. Wa arjaha wa aktsaruha alamat wa dalalat hiya lailatul 27 min Ramadan. Di antara yang witir-witir tadi, yang paling diharapkan dan paling banyak tanda-tandanya dan paling banyak isyarat-isyaratnya adalah di malam 27 Ramadan. Falyahrus 'ala Ramadan. Maka bersungguh-sungguhlah untuk beribadah di malam-malam Ramadan, karena salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Wa 'ashral akhir akthar, khususnya di 10 malam terakhir, lebih-lebih lagi. Wa lailatul 27 ablagh. Ini terlocat satu. Dan di witir-witirnya, ya kan, setelah asrat akhir akthar, wa fil autar akthar. Wa lailatul 27 ablagh. Waffaqakumullah, waffaqana Allah linafahatil karimah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik agar kita mendapatkan taufik daripadanya untuk bisa mendapatkan malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.